Oh Tuhan, hambamu ini kekeliruan, sukar mencari jalan yang benar, kena dipaut hasut dunia, mencintai yang lain lebih darimu. Jika terakhir hidup, adakah lagi subuh esok untukku bernafas dan sujud mengabdi padamu, oh, oh Tuhan. Berikan daku kesempatan menebus kesalahan lantaran dosa dan noda, dan sengaja melupakanmu, hadirkan damai sebelum di ujung nafasku. Oh Tuhan, berikan daku menebus kesalahan lantaran dosa dan noda, dan sengaja melupakanmu, hadirkan damai.